agama, akidah, dan manhajnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, man indahum ilm, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki iman, lalu mereka ikhtilat dengan mereka dan berdakwah, falahu fadl. Orang yang memiliki ilmu, memiliki keimanan dan mampu memertahankan keimanannya, lalu dia mukhalathah, artinya hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang awam, dengan orang-orang yang kurang, lalu berdakwah di tengah-tengah mereka, maka ini punya keutamaan. Maka ini punya manzilah di sisi Allah Ta'ala, orang yang mampu. Sebab di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, di antara keutamaan seorang mukmin adalah mukmin yang mampu mukhalathah dengan manusia, lalu mempertahankan keimanannya. Berdakwah. Sebab tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau semua orang menghindar dari ini, maka tidak ada orang yang akan bisa apa? Berdakwah. Tidak akan ada orang yang bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Maka jika mampu, akan diberikan keimanan insyaAllah. Dan berdoalah kepada Allah, minta istiqomah, dan meminta untuk diberikan petunjuk, bisa berdakwah. Tadi disebutkan hadis tentang cabang-cabang iman, yang tertinggi adalah kalimat syahadat, dan termasuk juga menyingkirkan duri dari jalan, dan sifat malu bagian dari iman. Pertanyaan, dapatkah dikelompokkan bentuk-bentuk iman menjadi dalam keyakinan, yaitu amal hati, iman dalam ucapan, iman dalam perbuatan adalah amalan badan. Ya memang, ya iman yang 70 sekian cabang itu mencakup kepada 3 unsur tadi. Qaul, iman hati, iman lisan, dan iman anggota badan. Dan para ulama mentafsir hati, ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Qaulul qalbi seperti al-yakin wa tasdik, yaitu pembenaran dan yakin, niat dan niat. Kemudian amalul qalbi, amal hati, kal mahabbati wal khauf war raja wat tawakkul wal khasyah wal inabah. Adapun amal hati seperti rasa cinta, ya, kemudian tawakal, kemudian inabah itu kembali, ya, kemudian raja berharap, kemudian khasyah yang semena dengan khauf. Ini semuanya adalah amal hati. Kemudian lisan, ada qaulul lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada amal lisan seperti zikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Maka ini adalah amal lisan. Kemudian amal jawarih, amal anggota badan yang merupakan bagian dari iman, ya seperti sholat, saum, dan yang lainnya. Manakah yang benar tentang amal, apakah amal syarat sahnya iman atau bukan? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya tahu dari ucapan salafus soleh, al-amalu minal iman. Yang saya tahu dari ucapan salafus soleh adalah mereka mengatakan amal bagian dari iman. Titik segede jebuk. Jangan coba-coba untuk berkata dengan kata-kata yang baru. Dengan mengatakan amal syartun siha atau syartul kama. Katakanlah dengan ucapan salaf, al-amalu minal iman. Qala salaf, wa kulu khairin fit tiba'in salaf, wa kulu syarrin fi mukhalafatihi. Setiap kebaikan karena mengikuti mereka, termasuk dalam mengucapkan kalimat, dan setiap keburukan karena menyelisihi mereka, katakanlah amal dari iman. Dan tidak mungkin iman tidak ada amal. Qala al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu taala, la yasihu qaulun illa bi amalin, wa la yasihu amalun illa bi niyatin, wa la tasihu niyyah illa bi sunnatin. Dan ini adalah apa? Iman. Al-imanu qaulun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ini ta'rif iman. Ya. Yang bukan ini ta'rifnya bukan ahlu sunnah. Jadi kita mengatakan al-amalu minal iman. Amal adalah dari iman. Kalau syarat ataupun syartu kamal, maka harus merinci lagi. Apakah seluruh amal atau sebagian amal. Nanti ya akan terjadi tambah-tambah bid'ah. Kita katakan amal bagian dari iman. Ini pertanyaan terakhir untuk sementara. Mohon nasihatnya, ana sudah menikah tapi godaan syahwat masih sangat kuat menggoda. Walaupun ana sudah berusaha menundukkan pandangan dan berpuasa. Terkadang terdengar suara seorang akhwat saja sangat menggoda ana. Ana takut tergerincil dalam maksiat. Apa yang jadi mencacati iman ana? Nasihat yang pertama, nikah yang kedua. Tambah ya. Iya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, nikah yang kedua kalau belum cukup, nikah yang ketiga. Kalau belum cukup, nikah yang keempatnya. Para talabat ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mungkin itu bagiannya ya. Dan itu salah satu solusi. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin-poin yang mungkin rahasia. Sebab tentunya manusia jika mengikuti syahwat, punya perempuan 100 pun belum tentu akan apa? Merasa cukupnya. Sebab syahwat itu adalah beredar dengan gerakan darah. Dan syaitan laknatullah juga menggoda dengan gerakan darah. Tajrima jerudam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang dilupakan oleh banyak orang. Yang pertama adalah ikhlasun niyah. Yaitu mengikhlaskan niat fi kulli syai. Yaitu mengikhlaskan niat dalam setiap segala sesuatu. Sebab apabila orang niat ikhlas ketika menikah, maka menikah itu akan menjadi satu jawaban baginya. Dan jika orang itu menundukkan pandangannya dengan niat yang ikhlas, dan jika seseorang itu saum dengan niat yang ikhlas, maka itu semua akan menjadi tameng baginya. Karena ikhlas adalah merupakan sumber kebaikan. Yang kedua, addu'a. Adalah berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lebih mencermati dan meneliti tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika digoda oleh seorang perempuan istri raja, keluarga raja, cantik, nasab, maka Nabi Yusuf mengatakan, sungguh hatiku tertarik dengannya, apalagi dia kepadaku itu. Dan aku pun tertarik dengannya. Dan beliau mengatakan juga, inna nafsa la amaratun bisu. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya setiap jiwa manusia ada kecondongan kepada maksiat. Ya, ini kisahnya berkaitan dengan wanita. Dan yang wajib dipahami oleh kita tentang wanita ini. Inna kaiduhunna adzim. Rekayasa wanita itu sangat dahsyat. Maka tidak sedikit seseorang kalau di mimbar seperti panglima perang. Berbicara seperti panglima perang. Menjadi seorang pemberani. Setiap orang yang melawannya dia memukulnya dan mati. Satu kali mukul mati. Tapi ketika dia ke rumah maka bertekuk lutut di istrinya. Kenapa? Inna kaiduhunna azim. Tidak sedikit kalau seorang laki-laki mau ustaz mau siapa saja. Kalau istrinya udah nangis apalagi kalau udah nangis. Maka bubar semua acara. Tidak sedikit. Ya, orang apa? Mau ngaji enggak jadi kenapa? Ditelepon sama istri. Mau ada rapat enggak jadi kenapa? Ditelepon sama istri. Dan mungkin orang setiap waktu diintai sama istrinya. Tunduk. Wah, kalau di mimbar masya Allah seperti singa. Tapi udah ke rumah, tunduk. Ya, sujud. Ya. Dan ini wanita. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, iktaqud dunya itaqun nisa. Ya. Saya menerapkan. Kalau saya bilang, saya merasa aib. Kalau istri itu tanya mau kemana. Saya merasa aib kalau ada pertanyaan lagi di mana, ya. Mau kemana? Jangan bertanya. Kenapa masa istri mau kemana, lagi di mana? Ya nggak apa-apa bentuk kecintaan itu. Tapi bagi seorang laki-laki aib, apalagi bagi seorang ustadz aib, kalau seorang istrinya mengatakan mau kemana, beres-beres baju mau kemana? Pergi, mau kemana? Ah, capek, setiap hari punya kegiatan 10 kali, jawab 10 kali. Tapi bukan berarti seorang laki-laki diktator kepada istrinya, tidak ya. Tetapi ingat ya, tadi. Bahwa memang wanita itu, inna kaiduhuna madza adzim. Maka, jangan dilupakan, kita berdoa dan beristiadah kepada Allah Ta'ala. Jadi berlindung, berdoa. Adapun yang tadi sebab-sebabnya. Tapi ingat, dimungkinkan antum saumnya ya tadi enggak ikhlas. Antum nikahnya juga tidak ikhlas. Ikhlaskan dulu nikahnya. Ikhlaskan dulu saumnya, maka itu akan menjadi tameng. Berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dan jangan takabur dengan apa yang antum miliki. Meminta kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini. Tadi janji sampai jam 5 lewat 5 menit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tadi telaah surat Ibrahim ayat 24-25 baru 8 poin yang disebutkan, masih 12 poin lagi kapan-kapan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada, telah kita dengarkan bersama kajian ilmiah rutin pada sore hari yang berbahagia ini yang kami siarkan langsung dari Bula Kapal Bekasi Indonesia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada anda sahabat muslim, pendengar muslim dimanapun anda berada, yang telah setia membersamai kami di www.radiomuslim.com ataupun di gelombang 107.8 FM. Baik anda yang berada di Indonesia, Amerika, Jepang, Australia, Thailand, Belanda, Malaysia, Yordania, Jerman, Hong Kong, Rusia, Republik Korea, Taiwan, Kuwait, dan juga anda yang berada di Yunani, dan juga tak lupa anda yang mendengarkan radio muslim di gelombang 107.8 FM, anda yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati hari-hari anda semuanya. Dan untuk selanjutnya kembali akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar anda beberapa ceramah pendek dan juga morotal pilihan dari radio muslim, semoga senantiasa bermanfaat. Dan saya Agil Alfian mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar.